Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini ada aku yang cinta padamu. Kau gadisku yang manis, coba lihat aku di sini ada aku yang sayang padamu. Oh, oh. Walau ku tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya, namun kan ku tunggu sampai kau mau. Oh, oh. Jangan-jangan kau menolak. Saja pacarmu, lalu bilang I love you.